والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah yang ikhwafillah wa ikhwafidin yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan kajian kajian surat Al-Kahfi karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas ayat ayat yang kelima di surat Kahfi, iya kuruna illa kadiba. Kabulat kalimat dan takhujum mim akhwahihim, sungguh besar, sungguh keterlaluan kalimat yang keluar dari mulut mereka, yaitu pernyataan mereka bahasanya Allah punya anak. Iya kuruna illa kadiba. Tidaklah mereka mengucapkan kalimat ini, perkataan ini kecuali dusta. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wa qawluhu takhrujum min afwahihim, sungguh besar dan sungguh keterlaluan kalimat yang keluar dari mulut mereka. Apakah dengan kalimat ini kita bisa membuat kesimpulan, yaitu dari kata-kata min afwahihim, dari mulut mereka, bahwasanya mereka mengucapkan kata-kata ini sekedar ucapan lisan dan bukanlah sesuatu hal yang menjadi keyakinan di dalam hati? Artinya mereka sebenarnya tidak yakin kalau Allah punya anak. Li'an ayat akilin, karena orang yang masih punya akal tentu tidak mungkin mengatakan bahasanya Allah punya anak. Karena bagaimanakah mungkin Allah itu punya anak, kemudian anak tersebut dari bangsa manusia, kita bisa dan kita melihatnya semisal kita sama-sama makan, sama-sama minum, memakai pakaian, merasakan lapar, haus, kepanasan, kedinginan. Bagaimanakah manusia yang semacam ini bisa-bisanya menjadi anak Allah? Di satu hal yang tidak mungkin menurut akal. Oleh karena itu, maka lanjutannya ayat iyakuluna illa kadiba, tidaklah mereka mengucapkan kata-kata tersebut kecuali berdusta. Maka di sini dalam ayat ini ada faedah lughawiyah atau faedah nahwiyah. Syaikh Utsaimin mengatakan terkadang in itu maknanya tiga cirinya. Jika in itu maknanya tidak, adalah setelahnya ada illa. In anta illa nadhirun, maka maknanya tidaklah engkau ya Muhammad kecuali sekedar pemberi peringatan. In hadza illa sihrun mubin, tidaklah hal ini kecuali sihir yang nyata. Maka di paragraf ini Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya perkataan orang-orang kafir bahwasanya Allah punya anak itu sebenarnya adalah perkataan yang tidak terlalu diyakini. Mereka tidak yakin betul kalau Allah punya anak, karena orang yang punya akal sehat tentu tidak mungkin mengatakan Allah itu punya anak dan anak Allah itu semisal dengan, sama persis dengan manusia. Ia kuluna illa kadiba, tidaklah mereka mengucapkan kalimat atau perkataan bahasanya Allah punya anak kecuali sekedar kedustaan. Mereka itu berdusta. Apa itu dusta? Dusta adalah wal kadzibu wal khabaru al mukhallifu lil waqi'. Wal kadzibu, dusta adalah berita, kalimat berita yang menyelisihi realita dan kenyataan. Artinya dalam kalimat kita ini terdapat kenyataan, ada kenyataan, ada kenyataan yang terjadi. Kemudian seorang, ada seorang yang membuat kalimat berita yang kalimat berita tersebut menyelisihi kenyataan. Maka ini namanya dusta. Sebuah kalimat berita yang menyelisihi kenyataan. Oleh karena itu maka fiksi itu bukan dusta. Karena fiksi yang murni fiksi terdapat di sebuah negeri entah berantah yang tidak ada di dunia dan di alam raya. Jadi yang demikian itu murni fiksi, maka bukan bohong. Karena fiksi tidak memiliki kenyataan. Yang namanya bohong adalah kalimat berita yang menyelisihi kenyataan. Kalau tidak ada kenyataan, berarti bukanlah kedustaan. Kebalikannya adalah asidiku, benar atau tidak dusta adalah kalimat berita yang sesuai dengan kenyataan. Contohnya, jika ada orang mengatakan hari ini bulan telah datang, padahal bulan belum datang, maka ini adalah dusta. Maka kadzib, maka yang namanya dusta adalah berita yang menyelisih kenyataan, baik orang yang mengucapkan kalimat berita tersebut tahu alias sengaja, apakah tidak tahu atau tidak sengaja. Maka dusta adalah kalimat berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik pernyataan ini atau kalimat berita ini disampaikan dalam keadaan tahu kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan alias sengaja, atau tidak tahu kalau hal tersebut sesuai dengan kenyataan alias tidak sengaja. Maka semua berita yang tidak sesuai dengan kenyataan itu disebut dusta meskipun tidak sengaja. Tidak ada kesengajaan untuk menyampaikan berita dusta, karena dia tidak tahu kalau pernyataannya adalah sebuah berita dusta. Dalilnya adalah kisah seorang perempuan bernama Subai'ah Al-Aznamiyah radhiyallahu anha. Ketika perempuan ini ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia hamil, lalu perempuan ini Subai'ah melahirkan beberapa malam setelah meninggalnya suaminya. Dan tentu pada saat dia setelah suaminya meninggal, dia melakukan acara yang disebut ihdah, ungkapan kesedihan atau ungkapan bertabung. Dan dalam ihdah, dan ihdah hukumnya wajib, selama masa ihdah seorang perempuan tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai wewangian, dan tidak boleh memakai harum-haruman. Tidak boleh bedaan, tidak boleh bingesan, tidak boleh dan bentuk berdandan yang lainnya. Itu kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, wajib namanya ihdah. Ihdah bentuknya tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh pakai parfum meskipun di rumah. Selama di rumah dia tidak boleh pakai celak, pakai parfum wangi-wangian. Dan ini ihdad ini berlaku 4 bulan 10 hari. Kecuali untuk ditinggal mati dalam keadaan hamil. Nah, setelah melahirkan, khalla'af siyabal hidadi, Subay'ah ini melepas pakaian berkabung, alias sahabat, beliau memakai pakaian yang menarik yang dan berdandan, pakai wangi-wangian, mewangikan badan atau yang lainnya. Kemudian dia memakai pakaian yang indah, maka ini, dan dia pun berkeinginan untuk segera dilamar orang. Fatakhala 'alaiha, maka satu hari Abu Sanabil, maka ketika itu Abu Sanabil masuk ke rumahnya Subay'ah dan mengatakan kepada Subay'ah, ma'anta binakihin, ma'anti binakihin, engkau tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari. Nah, karena Subay'ah ini, kenapa sih komentari Abu Sanabil, kamu belum boleh menikah lagi sampai kena 4 bulan 10 hari? Li'annaha, karena Subay'ah ini melahirkan setelah meninggalnya suaminya kurang lebih baru 40 hari atau kurang atau lebih dikit. Maka mendengar perkataan Abu Sanabil ini, maka Subay'ah memakai pakaian yang semula dia pakai, pakaian ihdan, pakaian bertabung, pakaian biasa. Kemudian datang menghadap Nabi dan menceritakan perkataan Abu Sanabil. Maka Nabi SAW mengomentari perkataan Abu Sanabil dengan mengatakan, kadhiba Abu Sanabil, apa yang dikatakan oleh Abu Sanabil itu dusta. Padahal Abu Sanabil, kalimat ini kata Abu Sanabil diatkan Imam Ahmad. Sebenarnya hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, namun di sana tidak ada tambahan kalimat kata Abu Sanabil. Padahal Abu Sanabil ini tidak bersengaja untuk berdusta. Dia mengira bahwasanya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil, dia beriddah dengan jangka waktu yang paling lama dari dua pilihan. Mana yang paling lama? Antara melahirkan ataukah 14 10 hari. Kalau lebih lama waktu melahirkan, maka acuannya adalah melahirkan. Tapi kalau lebih lama 4 bulan 10 hari, maka adanya 4 bulan 10 hari. Ini pendapat sebagian sahabat Ibn Abbas, Ali bin Abi Thalib. Itu pendapat demikian. Tapi hadis ini, hadis Subay'ah al-Aslamiyah, ini adalah hujah, tidak benarnya dalil, bukan tidak benarnya pendapat ini. Dan yang benar, kalau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dalam keadaan hamil, maka iddah berakhir dengan melahirkan, baik lama ataupun sebentar. Fa'in baqiyat, maka jika perempuan itu masih hamil setelah 4 bulan 10 hari, maka dia tetap dalam kondisi iddah sampai melahirkan. Namun jika dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka dia tetap dalam kondisi ihdath sampai genap 4 bulan 10 hari. Intinya berihdath dan berihdath dengan yang paling lama di antara dua pilihan. Akan tapi sunnah menjelaskan anal hamil, bahasanya orang yang ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil, maka iddahnya adalah wada'ul hamli, jika dia melahirkan, meskipun melahirkannya sebelum 4 bulan 10 hari. Fasyahid, maka yang jadi dalil dari kisah ini berkaitan dengan masalah dusta Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan Abu Sanabil dengan kadzibah, dusta, padahal Abu Sanabil tidak bersengaja untuk berdusta. Maka berdasarkan hadis ini, Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan bahwasanya pengertian dusta menurut syariat adalah kalimat berita yang menyelisih realita, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Akan tetapi dusta yang tidak sengaja tentu tidak berdosa. Dusta yang berdosa, yang ada nilai dosa yang dijadikan Allah, adalah yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa raq'atahu min al-ma'ah. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Maka di sini menunjukkan bahwa dusta itu ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Semuanya Nabi sebut dusta. Namun dusta yang terancam dengan dusta yang menyebabkan dosa adalah dusta yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian ayat yang ke-6, fala'annaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Fala'annaka, maka boleh jadi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsaka, menghancurkan dirimu sendiri, bunuh diri. Menghancurkan dirimu sendiri alias mati, ala atharihim, setelah mereka, illam yu'minu, karena mereka tidak beriman, bihadal hadisi, dengan perkataan ini, yaitu Al-Quran, asafan, karena marah. Fala'allaka di sini, maka boleh jadi engkau, yang dimaksud engkau di sini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi engkau bakhi'un nafsaka, maknanya muhlikun nafsaka, membinasakan, menghancurkan dirimu sendiri. Nabi itu membinasakan dan menghancurkan dirinya sendiri. Setelah Nabi mendakwai kaumnya dan mereka tidak memberikan respon dan tanggapan positif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang-orang yang beliau dakwai tidak memberikan respon positif, hazina, maka beliau sedih dengan sedih yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat sedih. Dada beliau terasa sempit sehingga hampir-hampir beliau itu mati karena sedih dan sempitnya dada. Fasallahullahu, maka Allah menghiburnya. Maka Allah Azza wa Jal menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jelaskan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidaklah punya kewajiban apapun jika mereka tidak memberi respon. Wa innama alaihi al-balagh, yang menjadi kewajiban itu sekedar menyampaikan. Maka balagh, dia telah menyampaikan. Ala atharihim, maknanya bittibai atharihim, dengan mengikuti jejak mereka. La'allahum yarji'un, boleh jadi mereka kembali setelah mereka tidak merespon dakwah Nabi dan setelah mereka berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mendakwai sebagian orang, maka sebagian orang yang Nabi dakwai itu malah pergi, tidak mau mendengar dakwah Nabi, maka Nabi pun masih mengikuti di belakang mereka dan berharap mereka mau mendengarkan dan merespon positif dakwah yang Nabi sampaikan. Illam yu'minu bihadzal haditsi, jika mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Kenapa Nabi sampai binasa, sampai mati, mungkin mati karena hal ini, asafan karena marah. Asafan di sini maf'ul min ajli. Maknanya annahu la'allaka bakhi'un nafsaka, sesungguhnya boleh jadi engkau akan membunuh dirimu, engkau menghancurkan dirimu sendiri, minal asafi, karena marah, karena sedih. Marah karena sedih, karena mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran ini. Padahal Rasulullah SAW tidak punya kewajiban apapun jika mereka tidak mau merespon positif, merespon dakwah Nabi dengan respon yang positif. Karena muhimmat Rasul, karena tugas Rasul adalah sekedar menyampaikan. Fa'innama alaikal balagh. Di surat Ar-Ra'd Allah katakan yang menjadi kewajibanmu adalah berdakwah, bukan memaksa orang untuk harus dapat hidayah. Karena hidayah di tangan Allah. Dan kewajiban Nabi, Nabi hanya berkewajiban untuk berdakwah. Ini di samping kewajiban Nabi, ini juga kewajiban ahli waris Nabi setelah wafatnya Nabi, yaitu para ulama, yaitu para dai. Kewajiban mereka adalah sekedar menyampaikan, membawakan hidayah bayan. Adapun hidayah taufik adalah di tangan Allah dan tidak di tangan para dai dan ulama. Apakah orang ini benar-benar kemudian merespon positif dakwah dan jadi orang yang bertobat, mau memperbaiki diri, maka ini di tangan Allah dan bukan di tangan dai. Adapun dai cuma memberikan hidayah bayan, cuma menjelaskan. Wazifatuhum, kewajiban atau tugas mereka semua, para ulama, para dai, adalah al-balagh, menyampaikan kebenaran dan menjelaskan manakah yang benar dan manakah yang salah. Adapun hidayah, yaitu hidayah taufik, mungkin hidayah taufik ada di tangan Allah. Dan satu hal yang dimaklumi bahwasanya seorang mukmin akan merasa sedih jika manusia yang didakwai itu tidak merespon kebenaran yang disampaikan. Akan tetapi orang yang sedih ketika manusia atau objek dakwah tidak menerima kebenaran, maka sedih ini, kesedihan dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama, sedih karena dirinya tidak diterima orang lain. Yang kedua, sedih karena kebenaran tidak diterima. Maka ketika seorang dai berdakwah dan dakwahnya direspon negatif, dia sedih, dia susah. Maka sedihnya ini ada dua kemungkinan dan ada dua macam. Kemungkinan dia sedih karena kebenaran tidak diterima, atau dia sedih karena dirinya, kok saya tidak diterima oleh mereka-mereka. Nah, dari dua jenis kesedihan ini, nah, kesedihan yang kedua itulah kesedihan yang terpuji. Karena orang yang pertama sedih karena dirinya tidak diterima, ini menunjukkan bahasanya dia berdakwah mengajak manusia kepada dirinya, bukan kepada Allah, bukan kepada Islam, namun kepada dirinya. Oleh karena itu ketika dakwahnya tidak diterima, ajakannya tidak diterima, maka dia sedih karena dirinya tidak diterima. Sedangkan orang yang kedua, dia sedih karena kebenaran tidak diterima, maka ini menunjukkan kalau dia memang berdakwah illallah, mengajak manusia pada agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdakwahlah engkau wahai Muhammad, dan perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya. Kaidah mengatakan perintah Allah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya. Udu'u ila sabili rabbik, berdakwalah engkau wahai Muhammad, demikian juga wahai umat Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bukan kepada jalanmu, bukan pada dirimu, namun pada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu adalah Islam, agama Allah. Maka ajaklah manusia kepada agama Allah, dan janganlah engkau ajak manusia kepada dirimu. Maka di sini Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan perbedaan antara dai yang ikhlas dan dai yang tidak ikhlas. Dai yang mengajak manusia kepada agama Allah dan dai yang mengajak manusia kepada dirinya atau kelompoknya. Ini nampak mana dai yang ikhlas dan mengajak orang pada agama Allah dan tidak, adalah pada saat orang yang didakwai tidak menerima dakwahnya. Dia sedih, kenapa? Apa yang ada dalam hatinya? Jika ada dalam hatinya sedih, kenapa mereka ini kok tidak mau menerima kebenaran, padahal dalilnya telah jelas, di Quran, sunnah telah demikian gamblang. Ini orang yang berdakwah karena Allah dan mengajak manusia kepada agama Allah. Kan, tapi jika sedihnya, kenapa kok saya tidak diterima, saya sudah menyampaikan dengan demikian bagus, saya telah ini dan itu, saya telah ini dan itu, kok tidak diterima? Mungkin ini berarti mengajak manusia kepada dirinya, bukan kepada jalan Tuhan, bukan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi jika ada orang yang beralasan, saya sedih dan sedih saya ini dikarenakan ucapan saya tidak diterima. Kenapa saya sedih? Karena ucapan saya tidak diterima, karena dalam ucapan saya terkandung kebenaran. Buktinya seandainya saya mengetahui kebenaran itu menyelisih pendapatku dan perkataanku, aku akan mengambil kebenaran. Maka sedih dengan alasan semacam ini, apakah ini adalah sedih dalam dakwah yang terpuji ataukah tidak terpuji alias tercela? Maka jawabannya, sedih semacam itu terpuji, akan tetapi orang ini levelnya lebih rendah daripada orang yang pertama, yaitu orang yang tidak punya angan-angan, tidak punya pemikiran. Pokoknya yang dia pikirkan adalah orang itu menerima kebenaran, baik kebenaran itu datang melalui dirinya ataupun datang melalui orang lain. Maka di sini Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya ikhlas dalam berdakwah itu bertingkat-tingkat. Orang yang paling ikhlas, orang yang kedudukan ikhlasnya dalam dakwah yang tinggi adalah orang yang tidak yang menjadi pikirannya adalah bagaimana orang lain itu menerima kebenaran. Dan menerima kebenaran ini tidak harus lewat saya, boleh jadi lewat saya, lewat orang lain yang saya sebenarnya kurang suka dengan orang tersebut, tidak masalah. Yang penting dia menerima kebenaran dan menerapkan dan melaksanakan kebenaran. Tidak masalah, bukan lewat saya, tidak harus ikut pengajian saya, namun yang penting dia telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Maka itu satu hal yang membuat saya gembira. Dan berubahnya orang menjadi yang lebih baik tidak membuat saya sedih, lantaran kenapa berubahnya tidak karena ikut pengajian saya. Ini orang yang sangat sangat ikhlas atau memiliki kualitas yang tinggi dalam keikhlasan dalam dakwah. Ada orang yang level yang kedua adalah orang yang ketika berdakwah mendakwai orang lain, ternyata mereka tidak merespon positif, sedih. Sedihnya kenapa? Karena kenapa ucapannya tidak diterima? Kenapa kebenaran yang saya sampaikan tidak diterima? Ini masih terpuji, masih ikhlas, akan tetapi kualitas ikhlasnya tidak sebagaimana yang pertama. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Kemudian di ayat yang ketujuh dari surat Al-Kahfi, Allah berfirman, ya kami jadikan semua yang ada di muka bumi, ada lautan, ada gunung-gunung dan yang lainnya, semua yang ada di muka bumi ini kami jadikan zinatan laha, sebagai perhiasan di bumi yang membuat orang itu senang. Lina beluahum, maka nikmat, semua nikmat yang ada di muka bumi ini yang Allah katakan adalah perhiasan bumi. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia perhiasan bumi ini? Lina beluahum, supaya kami tidak menguji mereka manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang paling baik dalam beramal, bahasa bebasnya paling berkualitas dalam beramal. Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, jika Anda renungkan Al-Quran, maka Anda jumpai bahasanya umumnya, sering-seringnya Allah mendahulukan syariat, baru setelah itu membalas makhluk. Misalnya di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, syariat. Allah itu mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran berarti syariat. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Bahas makhluk, maka kebiasaan Al-Quran membahas syariat dulu baru bahas makhluk. Demikian juga di ayat yang baru saja di surat Kahfi, Allah membahas syariat terlebih dahulu, membahas Al-Quran, ilam yu'minu bihadal hadithi asafa, baru setelah itu Allah membahas makhluk, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sebenarnya di bumi ini penuh dengan fasilitas, dan fasilitas bumi, fasilitas yang ada di bumi ini adalah perhiasan untuk bumi, ya, untuk menguji manusia siapakah yang paling berkualitas amalnya. Waktu amal al-ayat tertengkalah berbagai ayat fiadal makna tentang hal ini, maka Anda jumpai bahasanya Allah memulai dengan syariat sebelum membahas makhluk dan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Maka apa makna dibalik hal ini? Dibahas dulu syariat, baru bahas makhluk. Membahas dulu wahyu dan hal-hal yang terkait dengan syariat, baru membahas makhluk dan hal-hal yang terkait dengan makhluk. Maka makna dibalik hal ini adalah li'annal makhlukat, karena makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah ciptakan dan Allah tundukkan sehingga bisa dimanfaatkan supaya manusia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang nomor satu syariat, nomor dua baru nomor dua makhluk, karena makhluk itu Allah ciptakan sebagai fasilitas orang untuk taat, sebagai fasilitas orang untuk menegakkan syariat. Maka syariat yang nomor satu, syariat dulu yang dibahas, baru bahas makhluk, karena makhluk ini Allah ciptakan sebagai fasilitas bagi manusia. Fasilitas bagi manusia di bumi ini fasilitas untuk supaya digunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembahku. Akhirnya ada ya, Ya'buduni, ada ya-nya, ya mutakalim, tapi ya-nya dibuang supaya jatuhnya, jatuh bacanya jatuh nun, sehingga sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29 bahasanya semua fasilitas bumi Allah peruntukkan untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah ciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini langsung untuk kalian wahai manusia. Oleh karena itu maka semua fasilitas di bumi ini adalah sebagai sarana, sarana bantu untuk taat kepada Allah. Maka yang paling penting adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang nomor satu, melaksanakan syariat. Ta'amal hadin nuktah, maka renungkanlah hal ini, renungkanlah poin yang bagus ini. Nuktah itu satu faedah yang sangat menarik, faedah ilmiah yang menarik, yang sangat menarik. Yaitu faedah tentang kenapa kebiasaan Al-Quran membahas syariat baru membahas makhluk. Maka jika kita renungkan faedah dan kesimpulan ini, maka akan jelas bagi anda bahasanya asal dunia dan asal terciptanya dunia adalah supaya penghuni dunia yaitu makhluk, yaitu manusia, menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkaitan dengan inna ja'alna, inna ja'alna ma'alal ardi, maka ja'alna di sini maknanya kami jadikan, sayyarna, kami jadikan, bukan kami ciptakan. Maka dalam bahasa Arab ja'ala itu punya dua makna. Yang pertama maknanya khalaqa, kami ciptakan. Ja'alna maknanya khalaqna, kami ciptakan. Dan bisa maknanya sayyara, kami jadikan. Bisa maknanya menjadikan, sehingga ja'alna maknanya sayyarna. Cara membedakannya, kapan artinya menciptakan dan kapan artinya menjadikan adalah melihat maf'ulnya, berapa maf'ulnya, berapa objeknya. Jika dia cuma membutuhkan satu objek saja, maka ja'ala maknanya adalah khalaqa. Contohnya wa ja'ala dhulumati wan nur, Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Akan tetapi jika membutuhkan dua maf'ul, maka ja'ala maknanya sayyara. Contohnya adalah surat kasih yang berhujat, kita baca inna ja'alna ma'alal ardi. Maf'ul yang pertama adalah ma, zinatallaha. Zinah di sini mansub karena maf'ul yang kedua. Contoh yang lain adalah di surat Zukhruf, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Maknanya adalah kami menjadikan Quran itu berbahasa Arab. Bukan maknanya kami ciptakan Al-Quran itu berbahasa Arab. Kami ingatkan hal ini, nabahtu ala dzalika, kami ingatkan hal ini karena Jahmiyah mengatakan bahasanya dalam bahasa Arab ja'ala maknanya cuma satu, yaitu khalaqa. Ja'ala makna ja'ala adalah khalaqa di semua kalimat. Sehingga mereka berdalil dengan ayat surat Zukhruf, inna ja'alna Qur'anan Arabian, untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Akan tetapi ini adalah anggapan salah tentang bahasa Arab, karena tidak demikian bahasa Arab. Maka hal ini, realita ini menunjukkan bahasanya ya, orang itu menjadi sesat gara-gara belajar bahasa Arabnya kuah kutuk. Dikira ja'ala, semua makna ja'ala itu karena ja'ala menurutnya sayara, kemudian dianggap menurutnya maknanya kholaka, kemudian dijadikanlah kholaka ini sebagai makna ja'ala di semua kalimat, akhirnya jadilah Al-Quran itu makhluk. Karena Allah mengatakan inna ja'alnahu Quran Arabiyan. Maka gara-gara belajar bahasa Arab yang tidak utuh, setengah-setengah, akhirnya jadi sesat. Ini jika kita menilai dari satu sudut pandang bahwasanya Jahmiyah itu sesat gara-gara bahasa Arabnya enggak beres. Atau kalau kita, namun jika kita pandang dari sudut pandang yang lain, yaitu mereka telah meyakini Quran itu makhluk dulu baru mereka cari-cari dalil. Maka jika kita lihat dari sudut pandang ini, maka kita katakan demikian pengaruh akidah. Yang namanya akidah itu akan mempengaruhi seseorang sampai mempengaruhi pemahamannya tentang bahasa. Maka bahasa pun dia sesuaikan dengan akidahnya, dan dia paksakan agar sesuai dengan akidahnya. Maka akidah itu satu hal yang luar biasa pada diri seorang manusia. Segala sesuatu sangat terpengaruh dengan akidah seseorang, sampai-sampai pemahaman kebahasaan saja itu dipengaruhi oleh akidah seseorang. Akidah orang yang memiliki satu pemahaman tertentu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Maka ja'ala di sini maknanya adalah sayara, karena maf'ul pertama adalah ma, maf'ul yang kedua zinatan. Mana ayat ini, sesungguhnya semua yang ada di muka bumi, semua fasilitas yang ada di bumi ini Allah jadikan sebagai perhiasan bumi. Untuk apa? Untuk mengetes dan menguji manusia. Apakah manusia itu menggantungkan hatinya, menambatkan hatinya pada perhiasan bumi, ataukah menggantungkan dan menambatkan hatinya kepada pencipta perhiasan bumi. Maka dengan hal ini, maka dalam ujian ini manusia terbagi menjadi dua macam, manusia yang lulus ujian dan manusia yang tidak lulus ujian. Maka ada orang yang menambatkan hatinya kepada perhiasan bumi, dan ada orang yang menambatkan hatinya kepada sang pencipta perhiasan di bumi. Wasma'ila qawli ta'ala, maka dengarkanlah firman Allah Ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, tentang hal ini, di surat Al-A'raf. Watlu alihim naba'alladina atainahu ayatina. Bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya ulama, orang yang punya ilmu. Kami berikan padanya ayat-ayat kami. Ini bicara tentang orang yang berilmu. Allah berikan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghafal ayat-ayat Allah dan dia paham dan mengerti ayat-ayat Allah. Allah berikan padanya ayat-ayatnya. Maka ada orang yang punya ilmu, menjadi seorang alim, mengerti tentang syariat, mengerti tentang wahyu, tentang ajaran Allah. Namun apa yang terjadi? Fansalakha minha. Dia melepas dirinya dari ayat-ayat tersebut. Sementara setelah dia berilmu, dia tidak mengamalkan ilmu. fa'atba'ahu syaitan, maka setan pun mengikutinya. Maka jadi yang diikuti setan. Fa'atba'ahu syaitan, maka setan pun mengikutinya. Fa'kana minal ghawin, maka jadilah dia orang yang sesat dalam amal. Dia orang ini bukan dhalil, dia ilmunya benar, tahu hak dan batil, amalnya yang melenceng. Walau syi'na la'rafa'nahu biha, seandainya kami mau, tentu kami akan tinggikan derajat orang tersebut biha dengan ayat-ayat kami. Karena sebagian orang itu mulia dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muhammad Muslim, Inna Allah yafa'u bihadal kitabi ahwaman wa yata'u bihi akharin. Ini Allah memuliakan dengan Al-Quran, dengan syariat sebagian manusia. Itu manusia yang komitmen mereka punya ilmu tentang wahyu dan beramal dengannya. Maka jadilah mereka para ulama yang diteladani, yang selalu didoakan oleh banyak manusia. Maka mereka mulia di dunia dan di akhirat. Walakinna wa akhlada ilal ardi, akan tapi dia cenderung pada bumi. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, padahal dia punya ilmu. Famatsaluhu kamatsalil kalb, maka ulama yang bejat semacam ini, ulama usuh, ulama yang jahat, ulama fasik, ulama yang fasik, yang tidak taat dengan tidak mengamalkan ilmunya, ini Allah memisalkan bagikan anjing. Sama salu kama salu kalb. Maka orang yang berilmu, yang sudah tahu ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya, mendakwai orang ini seperti mendakwai anjing. Susah. Intah min alaihi yalha, jika kamu bentak, anjing itu melet. Otak tukdu yalha, enggak kamu bentak, melet juga. Mau dibentak melet, enggak dibentak melet, enggak berubah, itu anjing. Dan seperti itu orang yang berilmu kemudian melanggar ilmunya. Dinasihati ya, enggak berubah, enggak dinasihati, ya tetap begitu. Kenapa? Dia bermaksiat dalam keadaan dia tahu. Ini sulit ini, orang seperti ini untuk mau memperbaiki diri. Dia tahu kalau itu salah, dan dia dengan sengaja melanggar ilmunya. Maka orang yang bermaksiat dalam kondisi semacam ini sulit untuk berubah, sulit untuk dinasihati. Menasihatinya sama dengan menasihati anjing. Anjing, kamu jangan melet, dia tetap melet. Dibiarkan, dia tetap melet. Mau dinasihati, mau dibentak, mau ini, ya tetap melet. Nah, seperti itu orang yang kata Allah, seperti itu orang yang bermaksiat dalam keadaan dia berilmu. Sifatnya kata Allah ini sifat anjing. Nah, dapat nasihat dan tidak sama saja. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, inilah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisahnya supaya mereka mau berpikir. Idan jika demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhiasan di bumi ini liikhtibaril ibad, untuk menguji dan mengetes manusia. Apa yang dimaksud dengan zina dalam apa yang Allah maksudkan dengan inna ja'alna ma'alal ardi? Ma'alal ardi di situ apa saja? Maka kata Syaikh Utsaimin, baik perhiasan tersebut adalah perhiasan yang asli Allah ciptakan dan Allah wujudkan, ataukah buatan manusia, semacam kusur, semacam istana yang fakhmah, yang megah, yang indah. Ini adalah perhiasan dan tidak diragukan, padahal rumah mewah ini adalah buatan manusia. Demikian juga bumi, bumi dengan gunung-gunungnya, sungai-sungainya, tumbuhannya. Dan jika Allah turunkan air pada bumi, maka bumi pun berguncang dan bergerak sehingga menumbuhkan berbagai tanaman, berbagai pasang tanaman jantan dan betina yang indah. Maka ini juga perhiasan ciptaan Allah. Maka ma di sini mencakup perhiasan buatan manusia semacam rumah yang indah ataupun yang alami. Lina bulwahum maknanya adalah ikhtibar, ibtilah maknanya ikhtibar, supaya kami menguji mereka. Ayuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang terbaik dalam beramal, siapakah di antara mereka yang paling berkualitas dalam beramal. Dalam ayat ini Allah mengatakan ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, yang paling unggul dalam kuantitas dalam beramal. Li'andal ibrota bi'ahsani la bi'ahsani, karena yang jadi tolak ukur adalah kualitas dan bukan kuantitas. Oleh karena itu maka berdasarkan hal ini, seandainya ada orang yang sholat sebanyak 4 rakaat dan dia mengerjakan sholat dalam keadaan yakin yang lemah, atau ada ikhlal, ada cacat, ada kekurangan dalam masalah mengikuti syariat, bahkan dia tidak sempurna, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh syariat. Sedangkan orang yang kedua sholat 2 rakaat dengan yakin yang tinggi dan dengan kualitas ittiba yang luar biasa, manakah yang lebih baik? Tentu orang yang kedua, tanpa kita lakukan sholatnya itu yang lebih baik dan lebih afdol. Karena yang jadi tolak ukur adalah ihsanul amal, amal yang berkualitas, wa itqan, dan bermutu, bermutu dan berkualitas. Bermutu dan berkualitasnya dilihat dari sisi ikhlas dan dari sisi ittiba. Maka makin bermutu sholat seorang, semakin bermutu ikhlasnya dan semakin berkualitas ittibanya, maka semakin baik amal tersebut. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian ibadah itu yang lebih afdal itu malah meringankan, diringankan, semacam 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qabliyah subuh. Maka seandainya ada orang ingin, orang yang mengatakan aku ingin untuk memanjangkan memanjangkan sholat, sholat dengan yang lama ketika sholat qabliyah subuh, akan dipanjangkan bacaan Al-Qur'annya, rukuk, sujud dan berdirinya. Orang yang kedua mengatakan aku mau sholat qabliyah subuh dengan cepat, manakah yang lebih afdal? Jawabannya yang kedua. Yang lebih afdal adalah qabliyah subuh itu dilaksanakan cepat dan tidak berlama-lama dengan qabliyah subuh. Oleh karena itu sepatutnya kita, jika kita melihat ada orang awam yang melamakan, yang sholat dengan lama untuk mengerjakan 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qabliyah subuh, hendaklah kita tanyai orang tersebut, 2 rakaat yang kamu kerjakan itu 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, ataukah tahiyatul masjid? Jika 2 rakaat itu dia niatkan tahiyatul masjid, maka urusan dia. Akan tapi jika yang dia maksudkan adalah 2 rakaat qabliyah subuh, maka kita katakan itu tidak benar. Yang afdol qabliyah subuh itu dilaksanakan dengan ringan dan cepat. Dan dalam masalah puasa, Nabi memberikan keringanan untuk umatnya, dibolehkan untuk melakukan puasa wisal sampai waktu sahur. Artinya buka dan sahurnya disatukan di waktu sahur, enggak buka. Buka-bukanya nanti bareng dengan sahur. Ini hukumnya mubah. Akan tapi yang Nabi anjurkan adalah berbuka begitu matahari tenggelam. Maka ada dua orang, yang satu melanjutkan puasanya sampai sahur. Artinya sahur dan bukanya jadi satu di waktu sahur. Sedangkan orang yang kedua berbuka begitu matahari tenggelam. Manakah di antara dua orang ini yang lebih afdal amalnya? Jawabannya orang yang kedua itu yang lebih afdal. Sedangkan orang yang pertama yang menggabungkan buka dengan sahur di waktu sahur, meskipun tidak terlarang dan tidak dilarang, karena itu perbuatan yang boleh, akan tapi ini bukanlah perbuatan yang dianjurkan. Perhatikanlah, oleh karena itu Allah mengatakan, siapakah yang paling baik amalnya? Yang paling baik amalnya ini belum tentu yang paling panjang sholatnya. Tergantung sholatnya tersebut dianjurkan untuk panjang atau tidak. Maka yang namanya paling baik beramal itu jangan dibayangkan yang paling panjang dalam sholat, yang paling lama dalam sholat, belum tentu. Tergantung amal yang mana. Jika itu qobliyah subuh, maka yang paling baik dalam beramal adalah yang cepat, bukan yang berlama-lama. Dan jangan dibayangkan yang paling banyak amalnya itu adalah yang paling susah. Yang paling susah dalam beramal belum tentu yang paling baik dalam beramal. Contohnya puasa. Doa yang pingin yang paling susah, tidak membuka, bukannya disatukan dengan sahur. Dan ada orang yang berbuka begitu matahari tenggelam. Manakah yang lebih afdal, yang lebih baik dalam beramal? Yang berbuka. Sedangkan orang yang lebih susah itu malah kurang afdal. Maka yang namanya amal yang lebih baik, jangan dibayangkan yang harus yang lebih susah. Amal yang lebih baik, jangan dibayangkan harus yang lebih lama waktunya. Namun semuanya mengikuti dalil. Semuanya mengikuti dalil. Oleh karena itu kita jumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai ibadah. Makan ahsan yang terbaik. Nabi dalam beberapa hadis Nabi memotivasi orang untuk mengikuti jenazah dan mengantar jenazah sampai ke pemakamannya. Namun terkadang ada jenazah lewat di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengikutinya. Nabi memotivasi umatnya untuk melakukan puasa Daud, puasa sehari dan berbuka sehari. Meskipun demikian Nabi tidak puasa Daud. Bahkan yang Nabi katakan yutilu sauma, terkadang yang Nabi lakukan adalah terkadang Nabi puasa berturut-turut selama beberapa hari. Nabi terkadang puasa berturut beberapa hari, seminggu puasa terus misalnya, atau 10 hari puasa terus, sampai-sampai orang yang tidak tahu keadaan Nabi mengatakan Nabi tidak pernah buka. Karena kemarin Nabi puasa, sekarang puasa, besok juga puasa lagi. Orang yang tidak tahu Nabi, orang yang datang ke Madinah dan bukan penduduk Madinah, cuma berkunjung ke Madinah pas waktu itu, pas masanya Nabi puasa selama beberapa hari, komentarnya apa? Nabi itu puasanya setiap hari, tidak pernah libur, puasa terus. Padahal itu karena pas musim puasa. Mobil aks, namun di lain waktu, di lain bulan, Nabi itu tidak pernah puasa. sehingga orang yang bukan penduduk Madinah, orang yang bukan tetangga Nabi, dan orang yang tidak perhatian dengan Nabi akan komentar hatta yukun layah sumu. Orang yang cuma mengunjungi Madinah akan komentar, Nabi itu tidak pernah puasa ya, tidak pernah puasa sunnah, saya sebulan di sini Nabi tidak puasa terus. Padahal bulan kemarin Nabi hampir sebulan puasa. Maka orang yang datang ke Madinah bulan kemarin komentar, Nabi puasa setiap hari. Bulan berikutnya sebulan Nabi tidak puasa. Sehingga orang yang bertamu ke kota Madinah bulan tersebut berkomentar, wah Nabi tidak pernah puasa sunnah. Demikian puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadza yasra ma kana a'dhamu lillahi azza wa jalla. Kenapa Nabi berbuat demikian? Semua yang dilakukan dalam rangka mengikuti manakah yang paling Allah ridai wa aslah di qalbi, dan yang paling baik untuk hatinya. Sebagian ulama menjelaskan, ada ulama yang menjelaskan kenapa gaya puasa Nabi seperti itu. Satu bulan Nabi bisa puasa dalam jumlah hari yang sangat banyak. Besoknya seperti tidak puasa. Ada sebuah ulama yang menjelaskan bahasanya hal tersebut dikarenakan kalau orang itu merutinkan puasa, maka kecapean puasa itu hilang. Susahnya puasa itu tidak susah. Kenapa? Sudah rutin. Orang yang puasa Daud setiap hari, maka puasa sama enggak puasa, karena sudah biasa setiap hari dijalankan, sama saja. Tapi kalau puasanya sebagaimana yang tadi kita ceritakan, maka begitu di waktu yang lain, di kesempatan yang lain Nabi puasa, itu beliau mendapatkan kembali kesusahan berpuasa sebagaimana orang yang tidak punya kebiasaan puasa. Ada yang menjelaskan karena Nabi menginginkan hal tersebut. Demikian sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.